Mitra Bisnis, Menteri Keuangan Katip Basri pernah mengungkapkan bahwa layanan perpajakan di Indonesia adalah yang paling sering dikomplain oleh para investor. Selain banyaknya aparat pajak yang tersangkut kasus korupsi, Katip juga mengakui birokrasi di departemennya masih sangat kompleks. Contohnya saja, sewaktu membayar pajak, penyampaian dokumen harus dilakukan sampai 12 kali. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal pelayanan pajak ini? Bagaimana idealnya menurut Anda, Pak? Jadi kalau menurut saya, perpajakan ini harus dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, dijadikan badan yang langsung di bawah presiden, profesional dia, gaji orang pajak jadi naikkan 5 kali lipat dari sekarang, nggak ada masalah, karena mereka bertaburan dengan target yang sangat besar 1.600 triliun gitu. Jadi organisasinya dulu dibereskan menurut saya, dan membereskannya dikeluarkan perpajakan itu dari kementerian, karena tugas-tugas perpajakan sangat jauh berbeda dengan kementerian pada umumnya. Barulah ditata secara benar. Kalau begini terus ya akan repot seperti sekarang yang kita alami lah. Jadi melakukan perbaikan secara mendasar lah. Iya, karena itu kuncinya di situ. Bagaimana Anda mengelola uang triliunan kalau gaji Anda cuma 10 juta? Ya lama-lama kelilipan istilahnya tuh. Ya, jadi susah, tergoda terus. Apakah kondisi ini mempengaruhi iklim investasi kita, Pak? Ya iyalah. Ya, tapi dari dulu kan seperti itu, ease of doing business kan ini kan. Jadi kemudahan berbisnis antara lain adalah perpajakan. Perpajakan itu praktis tidak mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dari segi waktu, dari segi banyaknya dokumen. Menteri Keuangan sudah tahu, semua sudah tahu tapi tidak berbuat apa-apa kan masalahnya di situ. Selain usulan layanan perpajakan dipisahkan dari Kementerian Keuangan, ada lagi Pak saran Anda untuk dunia perpajakan kita? Simplifikasi sistem perpajakan. Jadi jangan mempertahankan nilai tambah itu, PPN, pajak pertambahan nilai. Udah sales tax saja, pajak penjualan saja, dan diserahkan ke daerah. Jadi pemerintah hanya mengandalkan pada pajak pendapatan perseorangan dan perseroan. Kemudian tarif pajaknya diturunkan. Karena sepanjang tidak diturunkan, orang akan melakukan upaya-upaya transfer pricing segala macam dan bikin perusahaan di Singapura karena pajak di Singapura lebih rendah. Jadi ayo kita benahi pajak secara mendasar. Jangan separuh-separuh, akar masalahnya harus kita selesaikan. Ya tentu saja ini secara bertahap tidak bisa dilakukan serta-merta karena penerimaan pajak akan drop. Dibenahi dulu semua supaya beres. Nah terakhir nih Pak Faisal, bagaimana realisasi pajak kita di tahun lalu Pak? Apakah sudah terrealisasi maksimal? Kalau di nasional hampir pasti tidak terpenuhi karena pertumbuhan ekonomi melambat. Yang saya tahu DKI hampir 100%. Tiru DKI itu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.